Ahmad Sukino berfatwa. Santri NU menjawab. Pada umumnya, para jamaah haji ingin membawa pulang air zam-zam yang banyak, melebihi jatah yang sudah ditentukan. Apakah khasiat dan keistimewaan air zam-zam itu jangan-jangan mengandung unsur kesyirikan, padahal semua jamaah haji hampir pasti membawanya, Ustaz? Saya anjurkan jamaah haji Indonesia, terutama dari MTA, besok kalau bawa sekedar yang diberikan itu aja. Ya. Mari ada keterangan dari Ibu Parti yang Auri itu loh, ya kan? Ke haji itu ternyata banyak warga jamaah haji itu yang nyolong-nyolong air zam-zam, dibawa, dimasukkan ke dalam koper. Padahal itu nanti kalau pecah berbahaya, bisa menjadikan pesawat itu nanti konslet kalau kena kabel pesawat. Kalau konslet pesawat terbang, macet mesinnya, orang bisa didorong. Gitu? Beda kalau naik mesin mobil macet ini bisa didorong. Kalau di sana tidak usah didorong, sudah jalan sendiri, meluncur ke bawah ini, malah berbahaya. Jadi ada keyakinan air zam-zam untuk mengobati semua penyakit itu tidak ada itu, tidak ya, ada. Mula tanjurkan warga MTA nih saya serasa gua banyu, gua apa tuh banyu kene wes banjir banjir itu kok. Ya. Air zam-zam itu kalau sampai di sini diminum dengan air kafur, enak kafur. Ya, mungkin haji-haji kemarin ada yang masih bawa air zam-zam, masih ada rasa nomat no dengan air kafur itu, kurang enak kafur eh. Ya. Ya memang kalau di sana apalagi musim kemarau, kemarin hajinya tidak begitu panas karena dingin ya. Kalau kemarau wah sangat besar artinya. Sangat besar. Itu bisa menyembuhkan orang yang haus. Ya, jadi jangan terpengaruh kata-kata orang. Wah, zam-zam disangat-sangatkan gitu loh. Nang kono anggere minum zam-zam jaluk minum rasa susu, ya rasa susu tenan nih. Bohong gitu ya. Dan jalur rasa sirup, ya rasa sirup tenan. Bohong, itu enggak ada itu. Jadi air zam-zam itu ya air biasa. Nah, rumah sana ya segini memang Jawa itu gitu, anggrenek sumur tiban. Zam-zam itu kan airnya tidak, sumur tidak digali oleh orang. Kemurahan Allah itu waktu dalam riwayatnya itu ketika Nabi Ismail masih kecil itu ya. Nah, di situ ada airnya. Ya, jangan percaya zam-zam itu membawa khasiat bermacam-macam dari tidak. Inilah jawaban dari Santri NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Saya Abdullah Ar-Razi. Pada kesempatan kali ini, insyaAllah saya akan menjawab dan mengomentari fatwa dari Ustaz Ahmad Sukino mengenai air zam-zam sebagaimana yang telah kita dengarkan. Pada poin pertama, Ustaz Ahmad Sukino mengatakan bahwa air zam-zam sama sekali tidak memiliki keistimewaan. Pendapat ini jelas bertentangan dengan sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariba min ma'i zamzam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum air zamzam. Wa annahu qala. Dan Rasulullah bersabda, innaha mubarakah. Air zamzam penuh berkah. Innaha ta'amu ta'min wa shifa'u sukmin. Air zam-zam adalah makanan yang mengenyangkan dan obat bagi penyakit. Di dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW jelas mengatakan bahwa air zam-zam memiliki keistimewaan dan fadilah yang begitu besar. Poin yang kedua, Ustaz Ahmad Sukino mengatakan bahwa rasa air kafur atau air kemasan lebih enak daripada air zam-zam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah rasa enak, silahkan kita memilih tergantung selera masing-masing. Justru menurut saya, rasa air kafur itu rasanya tidak enak sama sekali, pahit. Tetapi yang menjadi bahasan pokok di sini adalah keutamaan yang dimiliki air zam-zam. Kita sebagai muslim harus percaya bahwasannya air zam-zam adalah air yang sangat istimewa. Disebutkan dalam hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Hibban. An Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ma'in ala wajhil ardi, air terbaik yang pernah ada di muka bumi, ma'u zamzam, adalah air zamzam. Hadis sahih Ibnu Hibban. Dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, air zam-zam adalah air terbaik yang pernah ada di muka bumi. Jadi kalau air zam-zam disamakan dengan air kafur, maka sekali lagi ini adalah logika yang salah. Kalau bisa saya katakan air zam-zam itu bagai air permata, sedangkan air kafur adalah air sungai kotor. Apalagi jika air zam-zam, kata Bapak Sukino tadi, dibandingkan dengan air sumur Tiban, maka ini adalah bandingan yang jelas-jelas tidak benar. Poin ketiga yang kami komentari adalah, dalam pidatonya, dalam fatwanya, Pak Sukino sangat mengutamakan penggunaan akal daripada nas hadis Rasulullah SAW. Contoh, jamaah tidak usah membawa air zam-zam. Kenapa? Karena nanti kalau pecah, pesawat bisa konslet dan lain sebagainya. Bahkan dalam fatwanya beliau juga berkata, jangan terpengaruh kata-kata orang, jangan ikut-ikutan kata orang yang mengatakan bahwa air zam-zam memiliki keistimewaan, dan seterusnya. Ada dua kemungkinan sehingga Pak Sukino mengatakan jangan ikut-ikut kata orang. Yang pertama, Pak Sukino belum membaca hadis-hadis terkait keutamaan air zam-zam. Padahal hadis-hadisnya sangat banyak. Yang kedua, Pak Sukino mungkin tidak percaya perkataan Rasulullah, perkataan para sahabat yang telah dengan jelas mengatakan keutamaan air zam-zam. Maka kita kembalikan kepada hati kita sendiri. Apakah kita lebih mengikuti fatwa Pak Sukino ini, ataukah kita lebih mengagungkan sabda Nabi Muhammad SAW? Dan poin yang keempat, poin yang terakhir, dalam fatwanya Pak Sukino mengatakan, jika ada orang berkeyakinan bahwa air zam-zam tergantung apa yang diniatkan, ini adalah pendapat yang salah, tidak ada dalilnya. Maka sekali lagi, fatwa Pak Sukino bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Daruqutni dan Hakim. An Ibn Abbasin, dari Ibn Abbas, anna Rasulullah SAW kala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ma'u zam-zam lima syuribalahu, air zam-zam tersebut manfaatnya tergantung apa yang diniatkan. In syaribtahu tashtafi syafakallah, jika kamu minum air zam-zam berniat sebagai obat, maka Allah akan memberimu kesembuhan. Wa in syaribtahu lishabba'akallah, jika kamu meminum air zam-zam dengan tujuan agar kamu kenyang, asyba'akallah, Allah akan memberimu kenyangan. Wa in syaribtahu liqat'i dhamika qada'ahullah, jika kamu minum air zam-zam untuk menghilangkan dahaga, maka Allah akan menghilangkan dahagamu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika beliau meminum air zam-zam, qala, beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'a, rizki yang banyak, wa syifaan min da, dan disembuhkan dari segala macam penyakit. Nabi Muhammad SAW mengajarkan dan langsung dipraktikkan oleh sahabat Ibn Abbas yang berdoa serta meminta kesembuhan ketika meminum air zam-zam. Maka pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini terserah Anda. Apakah Anda ingin mengikuti fatwa dari Pak Ahmad Sukino atau mengikuti pendapat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau bagi kami, tentu kami lebih memilih mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu ayyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita ikuti Ahmad Sukino berfatwa. Santri NU menjawab.